beliau, ya, yang mana beliau atau belum diturunkan wahyu tentangnya, belum diturunkan wahyu tentangnya, yu'ajjilul ijabah, maka beliau menunda jawabannya, tidak langsung menjawab, bahkan beliau memberikan waktu atau beliau menunggu sampai diturunkannya jawaban tentang hal tersebut. Fakaifa bighairih, maka apalagi dengan selainnya. Jikalau Rasulullah SAW saja yang mana beliau memiliki ilmu yang sangat banyak diwahyukan kepadanya, beliau saja sangat-sangat berhati-hati dari berbicara tentang masalah agama ini, maka apalagi dengan selainnya. Wal alimu yakhfa alaihi asya'u katsirah, dan seorang alim itu biasa sangat sering terluput darinya, tidak ia ketahui banyak hal, ya, karena ilmu itu suatu hal yang sangat luas, suatu hal yang sangat luas. Seandainya seorang memberikan seluruh umurnya untuk ilmu, seluruh umurnya ia gunakan untuk menuntut ilmu, maka ia tidaklah dapat menghabiskan seluruhnya. Tidaklah dapat ia menghabiskan seluruhnya. Oleh karena itu, siapapun dia, kedudukannya setinggi apapun, sebanyak apapun ilmunya, wajib untuk berhati-hati dalam berbicara. Sayangnya, justru orang-orang yang sedikit ilmunya, kurang, dan juga tidak banyak memahami berbagai disiplin ilmu, justru mereka yang berani berbicara, ya, karena mungkin, ya, ketakwaannya juga kurang, takutnya ia dari berbicara tanpa ilmu juga kurang. Ini menyebabkan banyak orang yang berani berbicara tanpa ilmu padahal ia sangat-sangat sedikit ilmunya. Fa illam yakun indaka wuduhun fil mas'alah wa dalilun minal kitabi wasunnah fa kullu adri, maka jikalau kamu tidak memiliki pemahaman yang jelas dalam masalah tersebut, wa dalilun minal kitabi wasunnah, dan juga kamu tidak memiliki dalil dari kitab dan sunnah, fa qul la adri, maka katakanlah la adri, tidak tahu. Perhatikan di sini Asy-Syaikh menyebutkan salah satu atau bentuk yang harus difahami seorang sebelum berfatwa. Pertama, ia mengetahui dalilnya dari kitab dan sunnah, atau dari ijma, atau dari, ya, pendapat-pendapat para ulama terdahulu, para ulama salaf, ya. Kemudian yang kedua adalah wuduhun fil mas'alah, jelasnya atau ia memahami masalah, ya. Ini dalil, ini masalah. Apakah dalil ini tepat diterapkan pada masalah ini, ataukah sebenarnya untuk masalah ini ada dalil yang lain, ya. Ini suatu hal yang berbeda antara seorang punya dalil. Orang punya dalil banyak, akan tapi tidak semua orang bisa menerapkan dengan tepat, menempatkannya dengan tepat. Oleh karena itu, disinilah posisinya seorang mufti. Seorang yang boleh berfatwa adalah orang yang bisa menempatkan, ya, dalil pada tempat yang tepat. Mungkin seorang tahu banyak dalil masalah riba, masalah hukum-hukum jual beli yang diharamkan, ia telah paham atau ia telah tamat, ya, matan-matan fikih yang menjelaskan masalah hukum-hukum muamalah. Akan tapi ditanyakan kepadanya suatu hal yang secara prakteknya ia tidak tahu, maka ia tidak bisa berfatwa. Tidak bisa berfatwa karena bisa jadi ia memahami masalah tersebut dengan pemahaman yang salah, sehingga ia memberikan fatwa yang salah pula. Wala yang kushada min ilmik, dan perbuatan seperti ini, mengatakan la adi, saya tidak tahu, wallahu alam, tidaklah mengurangi ilmumu wa qadri, tidak pula mengurangi tingginya kedudukanmu, ya, tidak mengurangi, ya, tidak menjadi malu lah masa bilang gak tahu. Saya ini lulusan universitas luar negeri sampai, ya, berapa tahun di luar negeri, masa ditanya saya gak tahu. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Bal yazidu hadza min qadrika indallah, bahkan hal seperti ini menambah derajat seorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menambah derajat seorang si Allah subhanahu wa ta'ala, ya, juga mungkin di sisi manusia, karena orang akan melihat kehati-hatiannya, ya, sehingga menghargai fatwa-fatwanya. Ada pun orang yang terlihat dia berfatwa serampangan, ditanya A langsung jawab saat itu juga, ditanya B langsung jawab saat itu juga, dengan dalil yang gak jelas, penjelasan, dia tidak memahami masalah dengan baik, maka orang seperti ini akan jatuh kadarnya di kalangan manusia. Walaupun pada awalnya kelihatan pintar, lama-lama orang terbongkar juga, ya, lama-lama akan terbongkar juga bahwasanya ia berfatwa dengan kejahilan. Faqad su'ilal Imam Malik, ini sebuah contoh. Maka telah ditanya Imam Malik rahimahullah an arba'ina masalah, 40 masalah. Ya. Fa ajaba an ba'dihha wa qala an aktsariha la adri. Lalu Imam Malik menjawab sebagiannya, sedangkan yang sisanya, ya, kebanyakannya malah beliau mengatakan saya tidak tahu masalah ini. Saya tidak tahu masalah ini. Faqala lahu sa'il, maka yang bertanya ini bilang, ana ji'tuka min biladin ba'idah. Watahammaltu safar wataqulla adri. Kata yang nanya, saya ini datang dari tempat yang jauh. Saya ini safar untuk bisa ketemu sama Imam Malik. Terus saya nanya, kamu bilang tidak tahu. Ya, seakan-akan ia mengatakan, mana bisa, bagaimana bisa sekelas Imam Malik enggak tahu? Dan juga bagaimana bisa kamu mengatakan tidak tahu kepada saya yang sudah begitu berjalan jauh, ya. Faqala lahu Imam Malik, maka Imam Malik berkata, irkab rahilataka wadhhab ilal balad alladhi ji'ta minhu wa qul linnas sa'altu malikan wa qala la adri. Maka kata Imam Malik, Imam Malik membalas dengan kata-kata, irkab rahilat, kalau begitu naik, silakan kendarai, ya, hewan tungganganmu, wadhhab ilal balad alladhi ji'ta minhu, dan juga lalu pulanglah kamu ke negeri yang kamu datang darinya. Wa qul linnas sa'altu malikan wa qala la adri. Lalu bilang aja kepada orang, aku sudah nanya ke Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Hakadza ahlul ilmu ahlul khasyah minallahi azza wa jalla. Maka inilah orang yang berilmu wa ahlul khasyah minallahi azza wa jalla, dan juga orang yang takut dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kisah ini juga ada sebuah faedah bagi orang yang bertanya. Bagi orang yang bertanya, hendaknya jangan terlalu memaksa kepada orang yang tanya. Karena bisa jadi menjerumuskan orang yang tanya tersebut kepada seperti ini, berfatwa tanpa ilmu. Dipaksa, ditanya terus. Kalau enggak tahu, didorong-dorong. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Karena seorang yang bertanya, seorang yang tidak tahu, seandainya dia melakukan perbuatan yang ia tanyakan, tersebut, ya, karena ia tidak tahu, ia lakukan hal tersebut, ternyata haram, maka ia ma'zur, diberi uzur. Kenapa? Karena ia tidak tahu hukumnya, jahil. Sedangkan yang alim tadi, yang ditanya tadi, kalau dia jawab tanpa ilmu, enggak ada uzur. Dia tidak jawab tanpa ilmu, tidak ada uzur bagi dia. Dosa. Ya, jadi kalau kita bertanya kemudian seluruh misalnya nanya ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan bilang tidak tahu, tanya kepada Fulan, semuanya bilang tidak tahu, jangan dipaksa mereka untuk berfatwa tanpa ilmu. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena kejahilan, kita dapat uzur. Tapi orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak ada uzur baginya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam lanjutnya, wa hatta fit ta'lif, demikian pula dalam mengarang kitab, ya, menulis baik sekelas kitab atau bahkan sekelas tulisan-tulisan kecil, artikel-artikel atau bahkan sekarang status-status di Facebook, ya. Fal insan la yu'allif wa huwa laisa indahu ahliyya lit-ta'lif, maka seorang hendaknya tidak menulis jikalau ia tidak memiliki kemampuan untuknya. Falaisana salimna min kathir minal muallafat war rasail lam tabqa lana illa al kutub as sahihah al muwafiqah lil kitab was sunnah. Seandainya, kata beliau, seandainya kita ini selamat dari berbagai macam karangan dan risalah, buku-buku kecil yang ditulis tanpa ilmu, ya, sekedar biar mengokohkan namanya sebagai seorang penulis. Ada seperti ini, ya. Berapa tulisan kamu, saya sudah menulis sekian puluh buku. Dilihat bukunya kosong semua. Enggak ada, enggak sesuai dengan dalil, banyak sesuai hawa nafsu. Ya, banyak sesuai hawa nafsu. Kemudian kalau ditanya, dia bilang, "Ya, ini kan ketika saya menulis saya masih berlatih." Kalau dalam hal selain agama mungkin. Dalam hal agama buku ini sudah tersebar kemana-mana, menyesatkan orang, lalu penulisnya bilang, kan saya dulu masih belum tahu, kan saya dulu masih latihan. Tidak boleh seperti ini, ya. Tidak boleh seperti ini. Kalaupun ada seorang misalnya pernah menulis di masa lalu, ya, ia harus menjelaskan bahwasanya kitab tersebut adalah sebuah kesalahan, atau mungkin dia dulu, ya, belum memiliki keyakinan yang benar, ya, masih berada di atas manhaj yang salah dia menulis suatu buku. Maka ketika dia berada dalam, ya, sudah berada di manhaj yang benar, ia harus menjelaskan bahwasanya buku tersebut tidak boleh diambil lagi. Saya menariknya dan semisalnya. Adapun dibiarkan saja, tentu ini suatu hal yang berbahaya. Tentu ini suatu hal yang berbahaya karena buku-buku ini akan tetap ada dibaca orang-orang, ya. Bisa jadi orang tersesat karenanya. Kemudian kata beliau, wal muskil anna hadzal kutub war rasail satabqa wa tudallil ajyalan ba'daka. Yang berbahaya adalah bahwasanya kitab-kitab dan buku-buku ini akan tetap ada, yang dikarang oleh seorang tanpa ilmu akan tetap ada, wa tudallil ajyalan ba'dak, dan akan menyesatkan generasi-generasi setelahmu, wa takun antal mas'ulu anha, lalu kamu akan menjadi orang yang ditanya atasnya, bertanggung jawab atasnya. Wal insan yattaqillahu fi fatwahu, maka seorang manusia haruslah bertakwa kepada Allah dalam fatwanya, wa fi kitabihi, dan dalam kitabnya, wa fi kalamihi, wa fi hadisihi, dalam pembicaraannya, wa fi muhadaratihi, demikian pula dalam muhadarah-muhadarahnya. Fala yaqulu illa ma yaghlibu ala dhannihi annahu shawab wa annahu muwafiqul kitabi was sunnah, maka janganlah ia mengatakan suatu hal kecuali ia menurut mayoritas, menurut, ya, kemungkinan besar padanya, ya, atau menurut prasangka kuatnya bahwasanya itu suatu hal yang benar dan bahwasanya itu suatu hal yang cocok dengan Alkitab dan Sunnah. Sebaliknya juga, ya, bagi kita yang membaca kitab-kitab para ulama, sebuah kaidah bahwasanya seorang alim, tidak ada seorang alim pun, ya, yang benar-benar alim yang sengaja, secara sengaja menyelisih Alkitab dan Sunnah. Enggak ada seperti ini. Tidak boleh kita suuzon terhadap mereka dan mengatakan mereka sengaja menyelisih Alkitab dan Sunnah. Maka ketika kita misalnya melihat kitab-kitab fikih, ya, banyak dari kitab-kitab fikih kadang-kadang tidak disebutkan dalil di sana. Jangan kita anggap bahwasanya alim tersebut tidak menyebutkan, tidak memiliki dalil atasnya, atau dalam hal ini tidak ada dalil, dalam hal ini tidak ada dalil. Ini suatu hal yang berbahaya. Melainkan kita tahu bahwasanya itu ada dalil, namun tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Husnuzon kita kepada mereka yang mengarang kitab tersebut bahwasanya ada dalil tentangnya dan tidak disebutkan. Nah, ini banyak dalam kitab-kitab fikih, ya. Enggak diceritakan, ya, kejadiannya ada salah seorang mahasiswa atau orang yang baru belajar menuntut ilmu, dia membaca kitab, ya, Raudul Murbi atau Zadul Mustaqni, Raudul Murbi. Sehingga saya Raudul Murbi atau Akhsarul Mukhtasarat, lupa. Salah satu yang terkait kitab mazhab Imam Ahmad, yang mana di situ banyak hal-hal yang tidak atau belum ia fahami dalilnya. Lalu ia mengatakan kepada syekhnya, "Syekh, kalau seandainya kita robek dari kitab ini, ya, hal-hal yang tidak ada dalilnya, maka kita akan bisa merobek kalimat atau merobek halaman yang banyak." Kata syekhnya, "Bahaya perkataan seperti ini. Seorang alim, ia berkata dalam 3 hal, 4 hal, tanpa ilmu, secara sengaja, ya, secara sengaja ia mengatakan tanpa ilmu, itu fasik. Seorang yang mengatakan, ya, tentang suatu hal dalam ilmu agama tanpa ilmu, tanpa dalil, itu fasik, ya. Lalu kamu menuduh bahwasanya ia, ulama tersebut, bahkan berhalaman-halaman yang dia tulis tanpa dalil. Suatu hal yang berbahaya. Suatu hal yang berbahaya, kamu memfasikkan ulama tersebut, ya. Melainkan terkadang kamu belum sampai atau kita belum sampai kepada kita dalilnya, belum paham kita dalilnya, belum baca kita buku-buku tentang dalilnya. Oleh karena itu wajib husnuzon kepada ulama, ya. Jadi masalah al-qaul 'ala Allah bila 'ilm ini dari kedua sisi saling menjaga. Seorang alim hati-hati dari menulis dan juga berfatwa tanpa ilmu. Sebaliknya, orang yang bertanya jangan terlalu memojokkan seorang alim, memaksanya sampai ia jatuh kepada tindakan berfatwa tanpa ilmu. Jangan pula ia suuzon kepada para ulama bahwasanya perkataan mereka didasari atau tanpa didasari ilmu dan dalil. Allah taala ala wa alam, ya, selesai masalah ini insyaallah perkara berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.